Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melanjutkan pembahasan kita tafsir Surat Al-Alaq. Kita telah mulai pada pekan yang lalu, baru beberapa ayat darinya. Maka insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan kajian di pagi hari ini, menambahkan apa yang belum disebutkan. Ketahuilah bahwa surat ini terdiri dari 19 ayat yang termasuk atau tergolong dari surat Makkiyah. Naam. Dan disebut pula surat ini dengan Iqra atau juga dengan Al-Qalam. Naam. Yang diturunkan pertama kali dari ayat Al-Quran menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih. Dan telah diterangkan pada pembahasan yang lalu perbedaan-perbedaan pendapat ayat mana yang pertama kali turun. 6. Maka yang dirajihkan atau dikuatkan pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, maksudnya adalah surat Al-Alaq, dan lebih rincinya ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nah, kalau ditanya riwayat dari siapa yang menyebutkan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, dari sahabat siapa yang meriwayatkannya? Naam. Ada yang bisa menjawab? Naam. Berdasarkan riwayat hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Bahkan juga mayoritas dari ahli tafsir berpendapat demikian. Naam. Kita telah sampai pada ayat yang kelima. Alladhi 'allama bil qalam. Naam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Maka pada ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala telah ajarkan hambanya al-qalam. Pada ayat yang keempat, alladhi 'allama bil qalam. Di antara penafsirannya menyebutkan apa makna al-qalam. Naam. Al-khat wal kitabah. Naam. Al-khat wal kitabah. Menulis. Naam. Allah ajarkan demikian. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Naam. Allah telah ajarkan hal itu dalam ayatnya. Naam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Pada surat apa itu? Dalam surat Al-Baqarah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam al-asma, nama-nama, kullaha, semuanya. Maka terkait dengan ayat ini, wa'allama alladhi 'allama bil qalam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka pada ayat yang kelima menyatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah ajarkan kepada manusia, yang dimaksudkan al-insan di situ adalah Adam alaihi salam. Yang dimaksudkan dengan kata al-insan di situ adalah Adam alaihi salam. Allah telah ajarkan kepada Adam. Allah ajarkan kepada manusia melalui bapak dari seluruh manusia, yakni Adam. Berdasarkan ayat tadi yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga dari ahli tafsir menyebutkan kata al-insan di sini, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam asma'a kullaha, asma' kulla syai', nama-nama segala sesuatu. Naam. Bikulli lughah, dengan setiap bahasa. Lam yabqa syai'un illa wa'allama subhanah Adam ismahu bikulli lughatin. Sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali Allah telah ajarkan kepadanya Adam alaihi salam nama-nama dengan setiap bahasa. Dan kemudian Adam alaihi salam sampaikan atau sebutkan itu kepada para malaikat sebagaimana telah diajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Diajarkan oleh beliau kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan pula tentang kemuliaan Adam alaihi salam. Di sini menunjukkan, menjelaskan tentang kedudukan Adam alaihi salam. Allah ajarkan kepada beliau maka beliau mengajarkan kepada para malaikat. 6. Tampak di sini ada kemuliaan, kedudukan beliau dan sekaligus kenabian beliau. Karena beliau Allah tunjuk sebagai nabinya, maka perlu menyampaikan, maka dengan itu perlu berbicara sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Sampai disitulah ayat yang pertama kali diturunkan. Sampai pada ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kelanjutannya ayat yang keenam adalah berkaitan dengan Abu Jahal. Nah, ayat berikutnya sampai yang terakhir bisa dikatakan itu berkaitan dengan Abu Jahal. Pendapat demikian adalah pendapatnya Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Nazalat fi Abi Jahlin, bahwa ayat itu turun terkait dengan Abu Jahal. Apa ayat yang keenam menyatakan? Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah kata Allah, innal insan, bahwa sesungguhnya manusia itu, bahwasannya manusia itu layatgha, adalah dia benar-benar melampaui batas. Asal katanya dari togho. Antum perhatikan, ya itu sebagai tambahan. 6. Sebagai ciri dari fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Maka diawali dengan ya. Togho jadi ya togho. 6. Asal katanya togho. Dan togho adalah dari kata tughyan. Tughyan artinya apa? Mujawazatul haddi fil isyan. Melampaui batas dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaannya. Maka dinamakan tughyan. Maka ingatlah kata yatgha itu dari kata tagha. 6. Sedangkan lam di situ adalah bentuk huruf yang fungsinya untuk ta'kid, untuk penguat. Sehingga diartikan benar-benar, atau bisa diartikan sungguh, sungguh. Sesungguhnya manusia layatgha, sungguh atau benar-benar dia melampaui batas. Lam di situ adalah berfungsi sebagai penguat. Sebelumnya pula juga ada penguat berupa kata inna, innal insana. Jadi dalam satu ayat ada dua kata penguat, inna dengan apa? Dengan huruf lam pada kata yatgha. 6. Penguat ditambah penguat jadi apa? Ya tambah kuat. Ya. Yang tanpa penguat pula firman Allah pasti kuat, pasti benar. Maka menunjukkan dengan adanya penguat tadi semakin memperkuat apa yang Allah beritakan. agar benar-benar diperhatikan bahwa keberadaan manusia itu seperti tadi, innal insana la yatgha, sungguh manusia itu benar-benar dalam kondisi melampaui batas. Kita teringat pada surat Al-Asr, innal insana sama dengan ini, lafi khusrin, sungguh manusia, ada padanya kata inna, innal insana lafi, lafi itu lam dengan fi, ya, bukan satu kata tapi dua, fi dengan lam, lafi khusrin, sungguh fi khusrin, dalam kondisi khusr, dalam kondisi yang rugi. Satu ayat padanya dua kata penguat, innal insana lafi khusrin. Jadi kalau antum lihat di kamus, bukan dilihat lafi tapi lihat fi, karena lam itu adalah sifatnya menyambung dan berfungsi sebagai penguat. Innal insana lafi khusrin, innal insana layatogha. Nah, kapan manusia itu bertingkah seperti tadi, yatgha, kapan dia bisa sampai menerjang batasan-batasan Allah, kapan sampai dia bisa melampaui batas tadi, diterangkan pada ayat yang ketujuh, ar-ra'ahu staghna, an-ra'ahu, ketika dia melihatnya, ya, melihat apa? Melihat dirinya, istaghna, merasa cukup. Ya, istaghna artinya adalah ketika dia merasa cukup. Kata Imam Muqatil bin Hayyan, yang tadi menyatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal, lanjutan dari apa yang beliau katakan, kana idza asaba malan fi zada fi thiyabihi wa markabihi wa ta'amihi fadzalika tughyanuhu. Demikian kelengkapan perkataan beliau. Yakni apabila seseorang ditimpa atau diberikan mal, diberikan harta, zada fi thiyabi, maka kemudian dia akan bertambah dari sisi thiyab, dari sisi bajunya, wa markabihi, dan tunggangannya, kendaraannya, wa ta'amihi, dan kemudian dia dari sisi makanannya, kepengin ini bisa, kepengin itu bisa, semua seleranya tercukupi. Nah, ketika kemudian semuanya serba terpenuhi, tercapai apa yang dia inginkan, merasa dunia di tangannya, dia bisa apa yang dia maukan, maka akan muncul watak tadi, layatogha, ya, melampaui batas. Melampaui batas dari sisi dia sudah tidak peduli lagi dengan agama Allah, karena dia terpesona dengan dunia. Dunia itu menggiurkan, dan itu Allah sebutkan dalam ayatnya, 6, wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu, dunia itu, illa mata'ul gurur, kecuali mata', kecuali perhiasan, al-gurur, yang memperdayakan, yang mempesonakan. Dunia baik dari sisi materi yang terlihat, yang dirasakan, harta, makanan, minuman, kendaraan, atau dari sisi yang lain, dunia kepentingan, kedudukan, popularitas, macam-macam itu semua dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 6. seorang merasa jadi orang terkenal, maka lupa bisa biasanya, lupa diri. Nah, karena sering disanjung-sanjung, diposisikan oleh manusia, waliyadzubillah, kemudian sampai lupa diri. Demikian pula sifatnya materi. Bertambah harta, dikasih sengaja Allah luaskan rezekinya. Itu pun sebagai ujian, apakah dia kemudian syukur ataukah tidak. Dengan rezekinya tadi, apakah mengantarkan kepada ketaatan, kepada syukur, atau malah tambah jauh dari din. Waliyadzubillah, rezekinya masya Allah, jual ini laku, kemudian ini, terus selalu cocok, selalu ngerjekeni buat dia. Akhirnya tapi di sisi lain lupa dengan masalah yang seharusnya dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia ini adalah jalan untuk menuju kampung yang kekal abadi, yang di akhirat nanti, yang perlu bekal. Perkara-perkara yang telah ditetapkan Allah diabaikan karena dunia. Nah, dan itu banyak. Nah, sehingga sedikitlah dari mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala di jalan yang tepat, jalan yang benar. Sehingga ketahuilah bahwa rezeki itu kalau barokah mendukung dia untuk ketaatan. Tapi kalau rezeki itu banyak tapi rasanya kok enggak berkah. Sebentar habis, kok rasanya tidak ada berkahnya. Ya, ya menunjukkan kalau mungkin dari sisi pencariannya tidak halal. Mungkin, karena salah sebab, sehingga tidak berkah. Banyak tapi tidak dia rasakan dengan nikmat atau cepat habis. Tidak ada syukurnya dan sebagainya. Nah, atau mungkin tercampuri dari rezekinya yang syubhat. Syubhat adalah perkara yang samar, perkara yang rancu, halal dengan haram, tapi masih dia terjang. Karena itu peluang rezeki baginya. Nah, kalau tidak nanti dari mana dia dapat rezeki? Dia berpikir seperti itu ditakuti oleh syaitan. Hati-hati, kalau kamu tidak ini nanti tidak dapat loh. Nanti rezeki mau cari kemana lagi? Kamu mau cari yang halal. Yang haram saja sekarang sulit. Nah, demikian image yang berkembang, entah itu benar atau tidak, yang jelas itu bentuk ditakut-takuti oleh syaitan. Padahal kita rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita disuruh usaha, berupaya, itu pun yang halal, yang disyariatkan. Bukan usaha tapi semaunya, seperti kufar. Tidak ada batasan, ini halal, ini haram. Yang penting kemudian dunia. Sampai mati dunia terus. Nah, itu kufar. Maka kaum muslimin tentu tata cara hidupnya berbeda, diatur. Ada saatnya dia bagaimana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Setelah selesai, maka fantasyiru fil ard, pertebarlah kalian di muka bumi ini. Ketika datang waktunya nanti, apa yang Allah wajibkan, ingat kembali. Kesibukan-kesibukan tadi diingatkan untuk selalu tidak lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Baik itu di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, maupun di rumahnya dia sendiri, maupun dimanapun dia berada, adalah tetap dia di dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang halal, yang dia makan akan tumbuh menjadi daging. Yang daging itu baik dari rezeki yang dia dapatkan halal akan membuahkan amalan yang baik. Tapi sebaliknya ketika dia dapatkan dari haram, dari syubhat, maka tumbuh daging pun yang bercampur dengan sesuatu yang tidak halal, sehingga tidak bisa atau sulit atau berat orang tersebut untuk beramal dengan amalan yang soleh. Mungkin salah satu faktornya karena pendapatannya dari sisi yang haram, yang syubhat, sehingga mau berbuat amal soleh itu berat. Gimana? Karena beramal itu perlu tenaga. Tenaga itu ya dari daging. Daging itu perlu ditopang dari apa sesuatu yang murni. Nah, maka oleh karenanya kita diperintah untuk mencari rezeki yang halal. Walaupun apa dunia menarik kita dengan segala godaannya, tetapi kalau itu diharamkan oleh Allah, maka kita tidak menerjangnya. Sedikit walaupun halal itu barokah. Kita bisa cari rezeki, kita bisa menyempatkan ta'lim, belajar, kita bisa rutin sholat 5 waktu di masjid, kemudian kita bisa menjalankan ibadah-ibadah Allah yang lain, nikmat. Sementara yang lain sibuk dari mulai subuh, dunia terus. Duhur lewat, asar lewat, maghrib terus, besok lagi, begitu lagi. Tidak ada libur sama sekali, seakan-akan hidupnya untuk dunia. Tahu-tahu kemudian mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak rugi? Sementara yang dia cari, yang dia keluarkan menggebu-gebu tadi untuk siapa? Yang ditinggalkan. Dia tidak bisa menikmati semua. Yang dinikmati adalah yang dimakan. Yang dinikmati yang dipakai. Yang dinikmati adalah yang dia tinggal. Dan tempat tinggalnya adalah ukuran 2 meter kali 1. Itulah tempat tinggal kita yang terakhir. Pakaian kita 3 lembar kain kafan. Itulah yang terakhir. Dan dengan itu akan dimakan oleh apa yang di dalam tanah. Tinggallah amalan kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha. Bisa dipahami? La yatgha. Nanti kalau lewat ayat itu dalam sholat, dibacakan oleh imam atau kita baca sendiri, paham kira-kira? Nah, itu perlunya kita belajar. Kata demi kata dipahamkan. Nah, supaya kita kapan lagi mau mengerti. Dan ini firman Allah, Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sudah balik-balik dibaca, tapi tetap sampai hari ini sudah umur sekian tidak paham-paham tentang Al-Quran. Nah, maka wajib bagi kaum muslimin belajar. Wajib baginya untuk mempelajari yang terdepan, Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW. Demikian pula mempelajari tauhid. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kapan dia berbuat yatgha? Jawabannya di ayat ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu ketika dia melihat dirinya istaghna. Istaghna apa? Merasa serba cukup. Nah, merasa serba cukup sehingga dia dengan itu bisa berbuat sewenang-wenang, bisa menuruti hawa nafsunya apa yang dia maukan. Itu istaghna. Dari kata ghina. Ghina itu kaya. Ya, istaghna merasa kaya, merasa cukup. Nah, maka perhatikan kalau ada kata 3 huruf alif, sin, ta, kemudian ditambah kata asal, itu bisa berarti menunjukkan permintaan. Nah, contoh seperti kata a'ana. A'ana. A'ana adalah permintaan tolong. Minta tolong. Ketika ditambahkan alif sinta, ista'ana, meminta atau memohon pertolongan. Ista'ana, sehingga fi'il mudhara'nya yasta'inu. Iya, ista'ana, yasta'inu. Kalau kami, nasta'inu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta tolong. asal katanya adalah alif sinta, kemudian ditambahkan a'ana, ya, maka jadilah ista'ana. Fi'il mudhara'nya yasta'inu, tapi karena ditambahkan kami, jadilah nasta'inu. Seperti salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah tadi, nasta'in. Maka sebagaimana pula ini istaghna. Apa kira-kira fi'il mudhara'nya? Yastaghni. Nah, nanti kalau belajar ilmu sharaf seperti itu. Istaghna, yastaghni. Naam. Istaghna fi'il madhi. Yakni merasa cukup, merasa kaya. Kaya itu kan merasa serba ada. Naam. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Berikutnya ayat ke-8. Ketemu lagi dengan kata inna, yang biasa diterjemah dengan arti sesungguhnya. 6. Fungsinya apa dalam bahasa Arab? Penguat. Atau bahasa Arabnya ta'kid. Nah, itu salah satu fungsi dari kata inna. Berapa banyak kita dapat di kata itu di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat ini saja sudah beberapa kata inna. Maka pada ayat ke-8, inna ila rabbika. Ila rabbika, yakni kepada rabbika, siapa? Rabbmu. Rabbmu di sini maksudnya adalah Allah tentunya. Kenapa rabbika dan bukan rabbuka? Hah? Ada yang bisa menjawab? Karena ada huruf ila. Ya. Rabbika itu dari kata Rabb ditambah dengan ka. Rabbika. Asalnya Rabbuka. Dhammah, taknya. Kok bisa jadi kasrah? Ada sebabnya, yaitu ila. Ya, itu ilmu nahwu. Kalau perlu dicatat, catat. Kalau kuat, diingat, ya tidak apa-apa. Sebagai ilmu nahwu. Maka setelah kata ila, maka sesudahnya adalah kasrah. Ila rabbika. Dan bukan lagi ila rabbuka. Kelihatan salah kalau baca seperti itu. Ila rabbuka. Wah, ketahuan itu. Dan rasanya pun janggal. Kok tidak enak ya? Nah, itu kalau sudah belajar akan tahu. Inna ila rabbika. Ila biasa diartikan dengan kepada. Inna ila rabbika, sungguh kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ruj'a. Ar-ruj'a dari kata 3 huruf, raja'a, yarji'u. Apa artinya? Kembali. Kalau antum sering dengar omongannya jamaah-jamaah ini, ana mau rejak. Iya. Ana mau pulang, ana mau balik, mau kembali. Rejak itu dari roja'a itu loh. Biasa bahasa pasaran. Tapi kalau dikasih tahu yang benar mungkin asing kalimat itu. Ana mau rejak. Rejak itu ya mau pulang gitu ya. Itu katanya itu roja'a, yarji'u. Lah kok bisa jadi roja'a? Mengikuti dari sorofnya, yaitu bentuk lain fu'la. Timbangan dari ilmu sorof itu pakai kata fa'ala yaf'alu. Sehingga kalau dimasukkan dengan kata roja'a, jadilah fu'la. Mengikuti wazan atau timbangan fu'la. Sehingga jadilah ruj'a. Nah, kalau tadi roja'a pada asalnya berarti kembali, maka apa artinya roja'a? Ditafsirkan adalah al-marji' fil akhirah, tempat kembali di akhirat. Ila rabbika ruj'a, dan sungguh kepada Allah lah kalian akan dikembalikan nanti di akhirat. Itu tempat kembalimu di sana, wahai manusia. Ar-ruj'a, tempat kembali bagi setiap diri adalah fil akhirah, adalah di akhirat nanti. Kemudian ayat ke-9, ara'aita, ya, ara'aita alladhi yanha, itu terdiri dari alif kemudian ditambah dengan ra'aita, ya, ditambah dengan ra'aita sehingga disambung ara'aita. A biasa diartikan atau berkedudukan sebagai kata pertanyaan. Apakah ra'aita, dari kata ra'a. Tapi karena kamu jadilah ra'aita. Kalau saya apa? Ra'aitu. Iya. Tapi karena kamu, karena ini redaksinya Allah kepada hambanya, sehingga ditujukanlah dengan kata kamu, ra'aita. Artinya ra'a adalah penglihatan, atau bisa diartikan pandangan, atau bisa diartikan pendapat. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Iya, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Iya. Dalam sekian beberapa ayat disebutkan ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Sementara di sini ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu? Ya. Alladhi yanha, terhadap orang-orang yang yanha. Yanha artinya adalah melarang. Melarang dari perintah Allah. Ayat ini turun kepada Abu Jahal yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Naam. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Naam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Abu Hurairah menyatakan, membawakan apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal menyatakan, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, apakah Muhammad melumuri wajahnya di hadapan kalian? Nah, melumuri wajahnya di hadapan kalian. Maka kemudian dengan pertanyaan Abu Jahal seperti itu, ada yang ditanya kemudian menjawab, naam, iya, bahwa Muhammad melakukan demikian. Waqala, maka Abu Jahal bersumpah dengan nama berhalanya, Wallat wal Uzza, lain ra'aituhu yaf'al dhalik la'ata'anna ala raqabatih. Demi Latta wal Uzza, kata dia, sungguh jika aku melihatnya, melihat Muhammad melakukan itu, aku akan injak lehernya, dan aku akan lumuri wajahnya dengan turab, dengan tanah. Qala, maka Abu Hurairah yang meriwayatkan itu menyebutkan fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Maka Abu Jahal pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang salat. Liyata'a ala raqabatihi. Abu Jahal datang dengan maksud untuk mau menginjak leher beliau. Ketika beliau sujud, lehernya mau diinjak sama Abu Jahal. Fama ja'ahum minhu illa wa huwa yanqus ala aqibai wa yattaqi biyadai. Maka tidaklah Abu Jahal mendekat atau mendatangi beliau, melainkan beliau tertahan. Tertahan dan tidak jadi melakukannya. Tidak bisa, bukan tidak jadi, tapi tertahan, tercegah untuk melakukan apa yang telah direncanakan. Faqilalah, ada dari pendukungnya bertanya kepada Abu Jahal, malaki abal hakam, demikian kunyahnya Abu Jahal, ada apa dengan muwahai abul hakam? Maka Abu Jahal menyatakan, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sungguh antara aku dan dengannya Muhammad itu ada khandaq, ada parit yang terbuat dari api. Wa haulan wa ajnihatan, ada sesuatu yang besar, yang menakutkan, yang bersayap. Nah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah upaya mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul menyatakan, laudana minni la akhtafathu al malaika udwan udwa. Seandainya dia tadi jadi mendekat kepadaku, niscaya para malaikat akan mematahkan dia, anggota tubuhnya sepotong demi sepotong. 6. Qala fa anzalallahu hadhihi al ayah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sampai pada ayat tadi, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu hai Muhammad jika ada orang yang melarang menghalangi dari bersujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan yang tentu Allah sudah tahu jawabannya, ya, bagaimana sikapmu kalau ada orang seperti itu? Nah, itu ara'aital ladzi yanha, kalau ada orang yang melarang. Nah, kita lihat ke tafsir As-Sa'di. Nah, agar sama-sama jalan, kita sampai pada akhir ayat atau penjelasan ayat kelima. Disimak masing-masing dari tafsirnya. Pada pekan yang lalu kita sampai pada akhir penjelasan ayat yang kelima. Kita dilihat dulu sebelum kita melanjut ke ayat keenam. Di penghujung atau akhir dari ayat kelima, falillahil hamdu wal minnah. Ketemu? Nah, falillahil hamdu wal minnah. Maka bagi Allah alhamdu. Alhamdu maknanya adalah pujian. Wal minnah, dan pemberian atau karunia. Segala puji hanya milik Allah, dan segala puji dan segala karunia hanya milik Allah. Alladzi an'ama 'ala 'ibadihi, yang Allah telah berikan nikmat kepada hamba-hambanya. Bihadhin ni'am, dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan sekian banyak nikmat. Allati la yaqdiruna laha, yang mana manusia tidak mampu untuk mengimbangi nikmat-nikmat tadi ala jazain wala syukurin, dalam bentuk balasan atau dalam bentuk syukur, masih belum mengimbangi dengan nikmat Allah yang banyak. Syukur kita yang sedemikian, sebanyak siapa apa yang banyak bersyukur, itu belum mengimbangi dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Thumma manna alaihim bil ghina, maka kemudian Allah karuniakan kepada mereka al-ghina. Apa al-ghina? Kekayaan, tapi bisa berarti kecukupan. Wasi'atir rizqi, dan Allah berikan keluasan rizkinya. Demikian dalam rangka menafsirkan ayat kelima. Maka berlanjut pada ayat yang keenam sampai kedelapan. Enam. Apa ayat yang keenam? Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Maka kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, walakin al-insana, akan tetapi manusia itu, kalau ada kata lakin, maka kata sesudahnya fathah, insana, dan bukan insanu atau apalagi insani. Sekaligus kita ambil faedah dari ilmu nahwu. Lakinnal insana, akan tetapi keberadaan atau kondisi manusia itu, di antara tanda strip, lijahlihi wa dhulmihi, karena sebab kejahilannya, karena sebab zulmihi, karena sebab kezalimannya, zalim itu melampaui batas, tidak mau perhatian dengan apa yang Allah tetapkan. Akan tetapi manusia dalam kondisi seperti tadi, idza ra'a nafsahu ghaniyan, jika dia melihat dirinya dalam keadaan ghaniyan, dalam keadaan cukup. Apa tadi toko? Melampaui batas. Wa bagha, bagha itu berbuat zalim, zalim kepada manusia, kepada dirinya, terlebih-lebih lagi zalim kepada Allah. Wa tujbir anil huda, dan menjauhkan diri dari al-huda, petunjuk. Nah, menjauhkan diri dari petunjuk. Wanasiya, dan dia lupa, anna ila rabbihir ruj'a, bahwa kepada Rabbnya, kepada Allah, ar-ruj'a adalah tempat kembalinya. Walam yakhaf al-jaza', walam yakhaf al-jaza', dan dia tidak takut terhadap balasan, karena sudah serba cukup tadi. Dia tidak tahu, lupa, dia tidak tahu, tidak takut tentang apa yang akan terjadi nanti ketika dia telah mati. Bahwa hidup ini bukan berhenti begitu saja, selesai dicabut nyawa, tapi berlanjut, akan dihidupkan kembali, dan kemudian akan ada balasan sesuai dengan apa yang sudah diamalkan selama di dunia. Kalau orang tidak iman dengan perkara gaib, dengan perkara seperti tadi, apa yang akan terjadi di akhirat, maka dia berbuat sewenang-wenang, seakan-akan hidup ini cuma sekali, mati ya sudah, mati, dikubur, selesai. Ya, sampai-sampai saking takutnya nanti dibalasi atau dibangkitkan, dibakar. Ya, dianggap kemudian dibakar, musnah, sudah tidak bisa wujud lagi. Jangan kira. Dimakan rayap, dibakar, tenggelam di laut sudah berapa tahun, apakah tidak mungkin Allah membangkitkan kembali seperti sedia kala? Sangat mudah bagi Allah. Jadi jangan berakal-akal mau mengkamuflase bahwa kalau sudah dibakar nanti tidak bisa dibangkitkan, sudah apa terhindar dari apa balasan di akhirat nanti. Tidak bisa. Maka itulah anggapan orang yang tidak beriman dengan hari berbangkit, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan balasan-balasan Allah. Allah beritakan dalam Al-Quran tentang balasan jannah, Allah beritakan balasan an-nar, lewat begitu saja. Al-Quran cuma dibaca begitu saja. Menunjukkan lemahnya iman dengan apa yang Allah firmankan. Seakan-akan masa sih, mana mungkin. Iya, karena kamu tidak bisa lihat dengan kasat mata. Atau itu nantinya terjadi setelah kamu mati, sehingga kamu rasanya menganggapnya apa sesuatu yang sehingga menyebabkan kepada dirinya keraguan. Wal'iyadu billah, sampai ragu kepada rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, adanya balasan-balasan dari setiap amalan. Bal rubbama wasalat bihil hal, bahkan bisa jadi wasalat bihil hal, sampai permasalahannya itu kepada al-hal, kepada kondisi annahu yatrukul huda binafsih, dia sampai meninggalkan huda, meninggalkan petunjuk, binafsihi terhadap dirinya. Berani dia berisiko dengan menjual petunjuk. Nah, karena apa? Karena togho tadi itu. Laya togho. Bahayanya kalau seseorang dikasih kelebihan, kemudian tidak terkendali. Yang mengendalikan itu iman. Mau dikemanakan nikmat, materi atau apa itu, untuk apa? Kalau dia tidak mengerti, maka dia pakai seenaknya. Nah, sehingga sampai mengabaikan al-huda. Wa yad'u ghairahu ila tarkih. Dan bukan hanya pada dirinya, bukan hanya pada binafsihi saja, bahkan yad'u ghairahu, mengajak yang lain, ila tarkih, untuk meninggalkannya. Apanya itu? Al-huda, petunjuk. Sudah telah tidak usah terlalu anu apa terhadap agama ini. Mumpung kita masih hidup, kita rasakan apa, kita kenyangkan, ya. Tidak usah peduli sudah sama urusan agama ini. Cuek saja, tidak usah terlalu serius-serius. Nah, sudah itu ngajak yang lain kepada apa? Ila tarkih, mengajak kepada meninggalkannya, mempengaruhi yang lain. Fayanha anis salat, sampai kemudian terkait dengan ayat tadi, dia melarang dari salat, mempengaruhi yang lain, dia sendiri sudah mengabaikan. Maka dia cari teman untuk tidak memperhatikan sholat. Udah sebentar lagi nanggung, ini tinggal dikit ini. Eman ini, udah mumpung rezeki ini. Hayya 'alas sholat, ya sebentar lagi. Nah, ini demikian. Pikirannya dunia, kalau ini lewat, bablas sudah. Enam. Sehingga dia melarang dari sholat. Ya, padahal yang ngasih rezeki memerintahkan untuk sholat. Ketika dikasih rezeki sedikit saja, maka kemudian dia mulai melenceng, mulai meremehkan dari perintah Allah. Allati hiya afdalu a'malil iman. Allati, yang mana sholat itu, allati, kembali kepada sholat. Hiya afdalu a'malil iman. Afdalu a'mal, seutama-utama amalan al-iman, itu sholat. maka bisa ditakar seseorang itu dengan sholatnya. Kalau sholatnya itu istiqamah, disiplin, alamatul khair, salah satu tanda kebaikan. Ya, tentunya didukung dengan yang lainnya. Nah, kalau seseorang gampangkan dalam masalah ini, maka apalagi yang lainnya. Loh kok bisa sholat jadi takaran? Nah iya, laung syahadatnya apa, rukun Islamnya nomor 2. Setelah 2 kalimat syahadat apa? Sholat. Belum zakat, puasa, belum haji, belum. Nah, jenjang kedua setelah tauhidnya benar, sholat. Maka Ali Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah mengingatkan bahwa sholat hiyallati afdalu a'malil iman. Seagung-agung atau seafdal-afdalnya amalan iman. Bagaimana tidak? Sholat itu bukan sekali. Sholat itu sehari 5 kali. Dan itu tiap hari. Kalau orang bukan karena iman, bosan. Ya, bukan karena iman, berat. Kalau sekali 2 kali, 1 hari insya Allah khair sudah. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Perlu istiqamah. Perlu sabar menjalani itu. Nah, sehingga dikatakan afdalul a'malil iman. Yaqulullahu lihadzal mutamarrid. Allah Jalla wa'ala firmankan atau katakan kepada orang-orang yang apa tadi membangkang, ya, pada kelanjutan ayatnya, yakni ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Di sini Allah memulai dengan ara'aita. Yang berikutnya akan ketemu ara'aita lagi, ketemu lagi dengan ara'aita. Maka ara'aita yang pertama pada surat ini adalah ara'aital ladzi yanha. Apakah engkau tidak perhatikan tadi telah disebutkan orang-orang yang melarang? Kita lihat penafsirannya Syekh Sa'di. Ara'aita ayyuhannahi lil 'abdi. Tidakkah bagaimana pendapatmu? Ayyuhannahi, wahai orang-orang yang melarang. Allah sebut dengan ara'aita, bagaimana pendapatmu? Wahai orang-orang yang melarang lil 'abdi, kepada hamba. Idza shalla, jika dia menjalankan sholat. Abdan idza shalla yanha, melarang siapa? Abdan, melarang hamba. Idza shalla, tatkala dia sholat. Nah, ara'aita yang kedua, ayat ke-11, ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu? In kana 'alal huda, jika dia di atas petunjuk. 'Alal huda, yakni di atas petunjuk. In kana, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yakni al-abdu al-musalli, hamba yang salat. Bagaimana pendapatmu? In kana, jika dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdul musalli, hamba yang sedang salat tadi, alal huda, yang memang dia betul-betul di atas huda, petunjuk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan al-huda itu adalah al-ilmu bil-haqqi wal-amalu bih, yang ngantuk wudu. Naam. Maka kalau ditanya al-huda itu maknanya adalah al-ilmu bil-haqqi, ilmu terhadap al-haq. Kemudian al-amalu bih, dan dia beramal dengannya, dengan al-haq tersebut. Maka kalau seseorang dapatkan dua ini, maka dia alal huda, dia di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya nanti kapan suatu saat harus bisa menjawab apa maknanya al-huda, maka antum bisa jawab, maka antum tandai apa yang disebutkan dalam tafsir ini, al-ilmu bil-haqqi wal-amalu bihi. Bihi itu bil-haqqi, ya, beramal dengan al-haq. Al-ilmu bil-haqqi wal-amalu bihi. Bagaimana pendapatmu? Jika dia ingkana, jika dia hamba yang salat tadi alal huda, ya, betul-betul di atas basirah, di atas ilmu, kemudian orangnya tadi mengamalkannya apa yang Allah perintahkan, apakah kamu tetap menentang, wahai Abu Jahal? Apakah kamu tetap mau memusuhinya, menyakitinya? Allah tujukan demikian. Ara'aita alladhi, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, ataukah dia adalah hamba yang amara. Apa amara? Memerintahkan. Memerintahkan kepada apa? At-taqwa, kepada ketakwaan. Masihkah juga kamu musuhi dia? Nah, sungguh keterlaluan memusuhi ahlul haq, memusuhi orang-orang yang beriman. Akan ada balasannya tersendiri di sisi Allah. Allah tidak akan tinggal diam apabila ada upaya orang-orang jahil, adanya upaya dari orang-orang yang berpenyakit hatinya untuk mengusik orang-orang yang beriman. Nah, berusaha menyingkirkan, berusaha untuk bagaimana caranya agar terusik. Nah, hatinya selalu terganggu dengan keberadaan orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah, ini hati yang berpenyakit. Mencari-cari kesalahan dalam upaya untuk menggeser orang-orang yang berusaha memakmurkan masjid Allah, yang di sana diajarkan, dipelajari firman-firman Allah, dibahas Al-Quran, dibahas hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, ketahuilah dengan ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah akan tinggal diam, sebagaimana Allah tidak biarkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diganggu oleh musuh Allah, Abu Jahal. Tadi telah dibuktikan, waktu beliau sholat, berusaha untuk disakiti, siapa yang berhadapan? malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diletakkannya khandak parit yang terbuat dari api panas. Diutuslah malaikat Allah dengan sayapnya yang kuat untuk menghentakkan dia. Nah, dalam kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud. Ditafsirkan takwa artinya ikhlas dan tauhid. Au amara bittaqwa, ataukah orang tersebut yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bittaqwa, yang telah memerintahkan kepada ketakwaan, maksudnya bil ikhlas wat tauhid. Kemudian ara'aita yang ketiga. Ya. Sekaligus supaya mudah untuk menghafal bahwa urutannya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Yang kedua, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Sekarang urutan yang ketiga. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba, jika dia mendustakan. Yang dimaksud kadzdzaba adalah Abu Jahal. Yang dimaksudkan in kadzdzaba yakni Abu Jahal. Watawalla, kadzdzaba artinya mendustakan. Watawalla arti letterlocknya adalah berpaling. Berpaling di situ maksudnya anil iman, berpaling dari keimanan. Ara'aita in kadzdzaba watawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam bukan berarti alam dalam bahasa Indonesia, tapi di situ terdiri dari dua huruf A dengan lam. A adalah kata pertanyaan yang biasa diartikan dengan apakah. Bisa berarti dengan tidak. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui. Bi anna adalah bahwasannya Allah yara, Allah itu melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu melihat atas apa yang diperbuatnya. Allah tidak buta. Allah pasti tahu yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena di sana sifat Allah Al-Alim. Salah satu dari Asma'ul Husna, nama dan sifat Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui, mengetahui itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Sekalipun di dalam lubuk hati kalian, yang kalian lakukan di kegelapan malam, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu karena memang sifatnya Al-Alim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kita lihat penafsiran dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fahal yuhsin an yanha min hadha wasfahu apakah baik dari melarang sifat tersebut? Apakah pantas dia melarang seorang hamba yang memiliki sifat al-huda au amara bittaqwa? Fahal yuhsin an yanha min hadha wasfahu? Man hadha wasfahu? Siapa orang yang memiliki sifat tersebut? Alaysa nahyuhu min a'zamil mahaddati lillah? Tidakkah larangannya itu melainkan adalah sebesar-besar permusuhan kepada Allah? Terkait dengan ayat tadi, alal huda au amara bittaqwa, kalau ada orang punya sifat seperti itu kemudian dihalang-halangi, ketahuilah min a'zamil mahaddati lillah, termasuk sebesar-besar permusuhan dia dengan Allah. Wal muharaba lil haq, dan bentuk peperangan lil haq kepada al haq. Al haq secara sunnatullah pasti tidak berjalan mulus. Selalu ada yang menghalangi, merintangi, mengganjal. Dari orang-orang yang tidak suka, dari orang-orang yang hatinya berpenyakit tadi. Maka bagaimana caranya untuk berusaha menutup dari cahaya Allah? Itu sifat dari musuh-musuh Allah. Fa inna an-nahya la yatawajjah illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Maka sesungguhnya larangan tidaklah ditujukan kecuali kepada siapa yang pada dirinya tidak di atas petunjuk. Au kana ya'muru ghairahu, atau ditujukan kepada ya'muru ghairahu, yang memerintahkan atau mengajak yang lainnya, bi khilafit taqwa, yang bertolak belakang dari ketakwaan. Karena takwa dengan maksiat tidak mungkin bisa ketemu. Ya, orang yang hatinya dikasih huda petunjuk tidak mungkin bisa ketemu dengan orang yang di atas keingkaran. Penegak al-haq juga tidak akan bisa bersatu dengan penyeru kebatilan, begitu seterusnya. Penyeru kebatilan bagaimana melengsarkan atau menyisihkan dari ahlul haq, sementara ahlul haq berusaha menerangkan al-haq dan menjelaskan kebatilan kepada umat supaya umat terselamatkan. Begitu. Sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Kemudian pada ayat ke-13 sampai 14 penafsiran Syekh As-Sa'di, ara'aita in kadzdzaba. Bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan, yakni Abu Jahal, yang penafsirannya kata beliau annahi bil haq, yang melarang al haq, wa tawalla, dan dia berpaling dari apa, anil amri, dari perintah, ama ya khaufullah, bukan amma ya, ama. Tidakkah dia takut kepada Allah? Wa yakhsha 'iqabahu, dan dia takut pula kepada azabnya, kepada hukumannya, ancamannya. Masih tetap terus menghalang-halangi orang-orang yang meniti jalan al-haq. Naam. Tidakkah dia takut dengan azab Allah? Itu bukan perkara yang ringan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia sadari, dia ketahui bahwa Allah itu yara, melihat. Melihat apa? Ma ya'mal wa yaf'al. Apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Sampai di sini apa yang kita bisa bahas pada kesempatan kajian tafsir di pagi menjelang siang hari ini. Semoga dan semoga apa yang kita lakukan menjadi sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau untuk meluangkan waktu dari kesibukan kita, kita luangkan karena Allah, maka mudah-mudahan Allah pun memperhatikan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.